Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustadz Aunur Rafiq Kufran hafizahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 32. Latihan. Pisahkan isim-isim di bawah ini termasuk jamid atau mushtaq. Lalu masukkanlah ke dalam tabel berikut. Yang pertama, kita mulai dari yang paling kanan dulu. Al-murabbi. Al-murabbi ini termasuk isim mushtaq. Maka kita letakkan di kolom yang kedua dari kiri, al-asma al-mushtaqat, ya, di bawah itu. Kita tulis al-murabbi. Kemudian di bawah kolom nau kita tulis sebagai ismul fa'il atau isim fa'il. Karena murabbi itu dari kata-kata rabba ya rubbu, dan dia termasuk fi'il yang terdiri dari 4 huruf, yaitu ra, ba, ba dan alif layyinah. Rabba. Sehingga menggunakan kaidah yang kedua dalam membentuk isim fa'ilnya, sehingga isim fa'ilnya murabbi. Kemudian zarqa'u. Zarqa ini bentuk mu'annath dari azraqu, yang mana azraqu ini termasuk sifah musyabbahah, ya, sehingga zarqa' juga termasuk sifah musyabbahah. Dan sifat musyabbahah termasuk isim mushtaq, ya, sehingga kita letakkan di al-asma al-mushtaqat naunya sifah musyabbahah. Kemudian katibatun, ini juga termasuk isim fa'il. Isim fa'il termasuk dalam isim mushtaq, maka kita letakkan di bawah al-asma al-mushtaqat naunya ismul fa'il. Kemudian thawbun. Thawbun yang termasuk isim dzat, dan isim dzat itu termasuk isim jamid, sehingga kita letakkan di bawah al-asma al-jamidah naunya dzat. Kemudian ramin. Ramin ini isim fa'il, orang yang melempar, sehingga dia termasuk al-asma al-mushtaqat naunya ismul fa'il. Sama'un. Sama'un ini termasuk isim dzat, karena dia tidak muncul dari fi'il apa-apa, ya, tidak ada fi'il yang semakna dengannya, maka dia termasuk isim dzat, dan isim dzat itu termasuk isim jamid, sehingga kita masukkan di bawah al-asma al-jamidah naunya dzat. Maktabatun. Maktabatun ini isim makan, ya. Maktabatun tempat menulis, dan dia memiliki wazan maf'alun, maf'alatun kalau mu'annath, ya. Maka ini isim makan tempat, dan isim makan termasuk al-asma al-mushtaqat, isim mushtaq naunya ismul makani, ya, sebagaimana sudah ada di contoh ini. Kemudian markabun. Markabun yang juga isim makan, artinya tempat untuk berkendara, sehingga dia termasuk al-asma al-mushtaqat naunya isim makan. Mankibun. Mankibun artinya pundak, ya, kira-kira di mana nih masuknya? Kemungkinan ini termasuk di isim makan dari fi'il nakiba, ya, artinya miring, ya, maka mankibun untuk pundak biasanya miring. Ini isim makan, ya, jadi masuknya dalam al-asma al-mushtaqat naunya ismul makan. Kemudian ra'iyatun. Ra'iyatun isim fa'il, sehingga dia termasuk al-asma al-mushtaqat naunya ismul fa'ili. Dawa'un. Dawa'un adalah masdar, sehingga kita masukkan di dalam al-asma al-mushtaqat naunya masdar. Mizanun termasuk isim alat, sehingga dia termasuk al-asma al-mushtaqat ismul alat. Syamsun termasuk isim dzat, ya, sebagaimana ada di contoh, ya. Kemudian mauzun artinya pisang, ini termasuk isim dzat, sehingga dia dimasukkan di dalam asma al-jamidah naunya dzat. Ya, sisanya silakan para santri sekalian untuk mengerjakan sendiri. Kemudian di halaman 33, isilah kolom kosong berikut ini. Kita lihat dari yang paling kanan ada fi'il dharaba. Maka masdarnya dharbun. Fa'ilnya dharibun, maf'ulnya madrubun. Sighah mubalaghahnya dharibun. Isim marrahnya dharbatan. Isim hay'ahnya dirbatan. Isim zamannya madribun. Isim alatnya midrabun. Kemudian yang kedua, nasara, fi'il nasara, masdarnya nasrun. Isim fa'ilnya nasirun, isim maf'ulnya mansurun. Sighah mubalaghahnya nasirun. Isim marrahnya nasratan. Isim hay'ahnya nisratun. Isim zamannya mansorun. Isim alatnya minsorun. Fi'il yang ketiga, akroma. Masdarnya ikramun. Mengikuti wazan if'alun. Isim fa'ilnya mukrimun. Isim maf'ulnya mukromun. Sighah mubalaghahnya karimun. Isim marahnya karmatun. Isim hayahnya kirmatun. Isim zamannya mukramun. Karena dia lebih dari tiga huruf, maka sama seperti isim maf'ulnya. Kemudian isim alatnya mikramun. Dan sisanya silakan para santri sekalian untuk melanjutkan sendiri. Kemudian kita masuk ke fasal yang baru. Al-faslu sabi'u, fasal yang ketujuh. Al-ismu bin nadhari ila tasghirihi. Isim ditinjau dari pengecilannya. Atau bab ini membahas tentang isim tasghir. Isim tasghir dari kata-kata soghir artinya kecil, yang menunjukkan bentuk yang kecil dari sebuah benda atau dari sesuatu. Kita lihat di sini tujuan mentasghir suatu isim adalah pertama untuk menunjukkan kecilnya bentuk. Misal, nahrun yang artinya sungai. Maka kalau sungai yang kecil kita sebut nuhairun. Bahrun, laut. Maka kalau ada laut yang tidak terlalu besar karena dibatasi oleh pulau-pulau misalnya, kita sebut sebagai buhairun. Atau yang kedua, untuk menunjukkan dekatnya waktu atau tempat. Kecilnya waktu atau kecilnya tempat. Contohnya, qabla. Qabla artinya sebelum. Maka untuk menunjukkan waktu sebelum yang sangat singkat, beberapa saat sebelum, kita sebut dengan qubail. Misalnya kalau sebelum zuhur, qabla zuhri, itu bisa jadi 2 jam, 3 jam sebelum zuhur. Tapi kalau 10 menit sebelum zuhur, kita sebutnya qubaila zuhri. Contoh yang lain, fauqa. Fauqa artinya di atas. Tapi kalau agak di atas, posisinya di atas tapi hanya cuman sedikit saja, maka kita sebut fuwaiqa. Kemudian yang ketiga, untuk menunjukkan belas kasihan dan kasih sayang. Misalnya ibnun, ibnun artinya anak. Namun untuk menyebut anak dengan disertai rasa kasih sayang, kita sebut dengan bunayyun. Contoh yang lainnya ummun. Ummun artinya ibu. Namun kalau kita ingin menyebut ibu dengan sebutan sayang, kita sebut dengan umaymatun. Umaymah. Yang keempat, untuk menunjukkan penghinaan. Ya, menganggap seseorang itu kecil, rendah, hina. Contohnya, rojulun, artinya laki-laki. Tapi kalau laki-laki yang hina, yang rendah, yang kecil kedudukannya atau derajatnya, kita sebut dengan rujailun. Bagaimana cara membuat isim tasghir? Kita lihat bagian B, cara menyusunnya. Yang pertama, jika isimnya terdiri dari tiga huruf, maka isim tasghirnya mengikuti wazan fu'ailun sebagaimana contoh-contoh di atas. Ya, contohnya tadi nahrun, nahrun ini kan nunnya sebagai fa, ha-nya sebagai ain, ro-nya sebagai lam. Nah, tinggal kita masukkan ke wazan fu'ailun sehingga menjadi nuhairun. Demikian pula isim yang lebih dari 3 huruf, yang aslinya 3 huruf. Contohnya syajaratun. Ya, syajaratun ini kan dari syajarun. Aslinya syajarun, 3 huruf. Namun bentuk muannatsnya syajaratun. Ya, maka ini juga sama dengan wazan fu'ailun, namun tinggal disesuaikan saja. Contohnya syajaratun menjadi syujairatun. Salmanu menjadi Sulaimanu. Salma menjadi Sulaima. Kemudian yang kedua, jika isimnya terdiri atas 4 huruf dan memang aslinya 4 huruf, maka tasghirnya ikut wazan fu'ailun. Contohnya masna'un, tempat membuat sesuatu. Maka bentuk tasghirnya musayni'un. Maktabun, kantor. Maka kantor yang kecil kita sebut dengan mukaitabun. Manzilun, rumah. Rumah yang kecil kita sebut dengan munaizilun. Jika isimnya terdiri dari 5 huruf, maka tasghirnya ikut wazan fu'ailun. Contohnya usfurun, artinya kuning. Maka kalau kuningnya sedikit atau kecil, maka menjadi usayfirun. Miftahun, artinya kunci. Kalau kuncinya kecil, maka mufaitihun. Mismarun, artinya paku. Paku yang kecil, kita sebut dengan musaimirun. Catatan, jika huruf keduanya alif, maka diganti waw. Misalnya, katibun menjadi kuwaitibun. Alif yang ada setelah huruf kaf, diganti menjadi waw. Kuwaitibun. Jika huruf ketiganya alif, maka diganti ya. Misalnya, kitabun, maka menjadi kutayyibun. Kitab yang kecil disebut dengan kutayyibun. Huruf alif setelah ta diganti menjadi ya. Latihan, tasghirlah isim-isim berikut ini. Yang pertama, al-markabu, maka menjadi al-muraikibu. Usturun menjadi usaytirun. Ummun menjadi umaymun atau umaymatun. Misbahun menjadi musaybihun. Dan sisanya silakan para santri sekalian untuk melanjutkan sendiri. Kita masuk pada fasal yang selanjutnya. Al-faslu thaminu, fasal yang ke-8. Al-ismu bin nadhari ilan nisbati ilaihi. Isim ditinjau pada nisbah atau penggolongannya. Atau fasal ini membahas tentang isim nisbah. Nisbah artinya penyandaran, pengidentikan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Misalnya seseorang diidentikan dengan nama kota, seseorang diidentikan dengan nama suku, seseorang diidentikan dengan suatu sifat. Misalnya orang Bogor, maka disebut sebagai Bogori, karena dia diidentikan dengan kota Bogor. Atau orang Kristen, kita sebut sebagai Nasrani, kita identikan dia dengan agama Kristen. Atau yang lainnya. Nah, yang pertama, cara menyusunnya bagaimana? Cara menyusun isim nisbah adalah dengan ditambahkan ya di tasydid atau ya tasydid plus ta marbutoh pada akhir isim yang dinisbahi. Contohnya salafun. Salaf artinya generasi salaf. Ya, generasi utama umat Islam, yaitu para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka orang yang punya sifat berupa cara beragama yang sama seperti cara beragamanya para salaf, mereka disebut dengan salafiyun atau salafiyatun. Ditambah ya di tasydid, salafun menjadi salafiyun. Atau ditambah ya tasydid plus ta marbutah menjadi salafiyyatun. Isim nisbah digunakan untuk menunjukkan pertama kebangsaan atau warga negara. Misalnya Arabiyun artinya orang Arab. Misalnya Ahmad al-Arabi. Ahmad itu orang Arab. Siniyun artinya orang Cina. Ya, misalnya Jetli as-Sini. Jetli si orang Cina. Atau yang kedua untuk menunjukkan kota atau desa. Biasanya kota tempat dia berasal atau desa tempat dia berasal. Atau kota tempat dia tinggal atau desa tempat dia tinggal. Contohnya Baghdadi. Misalnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Berarti namanya Al-Khatib dan dia berasal dari Baghdad. Kemudian Makki. Contohnya misalnya Ibnu Katsir Al-Makki. Berarti Ibnu Katsir yang dia berasal dari Mekah. Demikian juga seperti Bukhari, Nawawi, Qurtubi. Nah, ini juga semua nama-nama nisbah kepada kota atau desa mereka berasal. Yang ketiga, untuk menunjukkan agama atau idealisme atau pemikiran. Ya, misalnya Al-Islami. Contohnya Ahmad Al-Islami. Ahmad si orang Islam. Nasrani. Ya, misalnya Robertus An-Nasrani. Robertus si orang Nasrani. Syu'i. Syu'i artinya orang komunis. Ya. Demikian juga seperti As-Salafi. Misalnya Yusuf As-Salafi. Yusuf adalah orang yang mengikuti salaf. Misalnya juga As-Sunni, Syi'i atau As-Sufi dan semisalnya. Sunniyun, kemudian Syi'iyun, Sufiyun. Ini semua isim nisbah. Kemudian yang keempat, untuk menunjukkan suatu usaha ekonomi atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, yang profesi seseorang. Contohnya zira'i, petani. Ya, misalnya Bambang az-zira'i, ya, Bambang itu seorang petani. Tijari, pedagang, orang yang jualan. Misalnya Budi at-tijari, Budi si pedagang. Sinai artinya orang yang membuat atau memproduksi sesuatu. Yang kelima untuk menunjukkan suatu sifat, sifat yang identik dengan sesuatu. Contohnya hadidi, ya artinya besi. Ya, misalnya as-sayyaratu al-hadidiyah, mobil yang dia punya sifat besi karena mungkin rangkanya dari besi. Zahabi yang bersifat emas, misalnya Al-Khatam Al-Zahabi, cincin emas. Cincin yang punya sifat emas, mungkin bahannya dari emas atau warnanya emas. Khashabi, bersifat kayu. Misalnya, Al-Bab Al-Khashabi, pintu yang terbuat dari kayu. Nah, ini lima kegunaan menggunakan isim nisbah. Catatan, jika isimnya berakhiran tak marbutoh, artinya di isim tersebut sudah ada tak marbutohnya, maka tak marbutohnya dibuang. Ya, tak marbutoh yang ada pada isim tersebut dibuang. Contohnya, Makkatu. Ya, Makkatu di sini sudah ada tak marbutohnya. Maka untuk membuat isim nisbahnya, tak marbutohnya dibuang menjadi Makki. Makkiyun atau Makkiyatun. Bukan Makkatiyun, ya, bukan Makkatiyatun, bukan. Kemudian yang kedua, jika isimnya hanya terdiri dari dua huruf, maka ditambah waw. Contohnya abun, artinya bapak, cuma ada dua huruf, alif dan ba. Maka isim nisbahnya abawiyun ditambah waw. Contohnya yadun, artinya tangan. Maka isim nisbahnya yadawiyun. Kemudian latihan, berilah nisbah pada isim-isim berikut ini. Kita mulai dari yang paling kanan, mauzun menjadi mauziyun atau mauziyatun. Syamsu menjadi syamsiyun atau syamsiyatun. Mizanun menjadi mizaniyun atau mizaniyatun. Wahidatun menjadi wahidiyun atau wahidiyatun. Qadirun menjadi qadiriyatun atau qadiriyun. Labanun menjadi labaniyun atau labaniyatun. Mankibun menjadi mankibiyatun atau mankibiyun. Markabun menjadi markabiyun atau markabatun. Syamun menjadi syammiyun atau syammiyatun. Qalamun menjadi qalamiyun atau qalamiyatun. Libasun menjadi libasiyun atau libasiyatun. Misrun menjadi misriyun atau misriyatun. Silakan para santri sekalian melanjutkan sisanya. Demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.